بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى العشرون باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. Masuk dalam bab baru, bab yang ke-20, yang mana muallif di situ rahimahullah taala mengatakan babu majaa annal ghuluwa fi quburi salihin, bab apa-apa yang datang. Jaa di sini adalah fi'lun madhin, sedangkan fa'ilnya di situ adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa, kembali ke ma yang sebelumnya. Yang mana ma tersebut adalah ma al-mausulah, apa-apa yang datang minal wa'id, peringatan-peringatan. Dalil-dalil atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annal ghuluwa bi annal ghuluwa, ada huruf jar yang dihapus. Yani apa-apa yang datang berupa dalil, berupa hadis atau berupa ancaman, bahwasanya annal ghuluwa fi quburi salihin, bahwasanya perbuatan ghulu pada kuburannya orang-orang saleh. Al-ghulu sebagaimana yang pernah kita lalui dan juga pernah kita sebutkan bahwasanya al-ghulu itu adalah mujawazatul had al-masyru', melampaui batas dari apa yang disyariatkan, melampaui batas syariat, melampaui batasan yang sudah ditetapkan di dalam syariat fi kuburi salihin, melampaui batas pada kuburannya orang-orang saleh. Ini berbeda dengan bab yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu berkenaan tentang bab al-ghulu fi salihin, ghulu terhadap orang-orang yang saleh, melampaui batas terhadap mereka orang-orang yang saleh di dalam memuliakannya, di dalam mengagungkannya. Adapun ini bab yang dibuat oleh mualif yang sekarang kita berada di hadapannya adalah al-ghulu fi kuburi salihin, melampaui batas pada kuburan orang saleh, melampaui batas terhadap orang yang saleh, melampaui batas terhadap kuburan orang yang saleh. Dua hal yang berbeda. Annal ghuluwa fi quburi salihin, bahwasanya melampaui batas pada kuburannya orang-orang saleh. Di sana ada perkara-perkara yang disyariatkan, yang datang dalam hadis, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang di sana harus kita lakukan atau perkara-perkara yang disyariatkan terhadap kuburan. Ada batasan-batasan yang disyariatkan. Kuburan dimuliakan. Tidak boleh di sana kuburan kemudian dihinakan. Apakah itu dengan duduk di atasnya? Sebagaimana datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan jangan juga kalian duduk di atas kuburan. Duduk di atas kuburan itu termasuk menghinakan kuburan tersebut, merendahkannya. Bahkan datang di sana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ancaman yang keras, la ayajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildih khairan min an yajlisa ala qabri akhih. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang kalian duduk di atas bara api yang kemudian membakar bajunya sampai membakar kulitnya, maka itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan saudaranya. Tidak diperbolehkan di sana untuk duduk di atas kuburan. Sebagaimana tidak boleh di sana untuk diinjak. Sebagaimana datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassasul qabru. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengkapur kuburan. Wa yujlas alaih, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk duduk di atas kuburan. Wa yuta, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang untuk kuburan itu diinjak. Tidak boleh di sana kemudian menginjak-injak kuburan karena itu termasuk dari ihanah, merendahkan, menghinakan. Masuk juga di dalamnya tidak boleh untuk yatawassadubih, menjadikan kuburan tersebut sebagai bantal yang dia tidur dengannya, meletakkan kepalanya di atasnya. Ini juga termasuk dari ihanah, merendahkan kuburan. Menginjaknya enggak boleh, menduduki di atasnya enggak boleh, menjadikannya sebagai sandaran buat kepalanya juga itu tidak diperbolehkan, apalagi perbuatan-perbuatan yang lainnya. Yataghawat alaih, buang air besar di atasnya, buang air kecil di atasnya, maka ini lebih-lebih lagi pelarangannya. Nah, di sana kuburan itu dimuliakan dengan diantaranya la al-i'tibaru biha, mengambil ibrah dari kuburan tersebut yang akan mengingatkan dirinya kepada kematian. Akan tapi jangan sampai kemudian al-ihtiram, pemuliaan, memuliakan kuburan itu sampai menyeretmu kepada perbuatan melampaui batas dari batas-batas yang sudah disyariatkan, sehingga engkau terjatuh ke dalam perbuatan ghulu. Engkau memuliakan kuburan sampai membawamu kepada perbuatan mengusap-usap kuburan tersebut. Engkau mengusap-usapnya dengan harapan supaya mendapatkan barokah darinya. Atau bahkan kemudian sampai menyeretmu, mencium kuburan tersebut. Tidak ada di sana satu benda mati yang disyariatkan untuk menciumnya. kecuali apa yang sudah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa takbil Hajar al-Aswad. Hanya Hajar Aswad saja di sana yang disyariatkan untuk menciumnya. Adapun yang lainnya, maka tidak diperintahkan, tidak disyariatkan untuk menciumnya. Kalau seandainya sampai kuburan, memuliakan kuburan, itu membawamu kepada perbuatan-perbuatan tersebut. Mengusap-ngusap kuburan tadi, mencium kuburan tersebut, maka berarti engkau telah melampaui batas dari apa yang sudah disyariatkan. Lebih-lebih lagi kalau seandainya memuliakan kuburan tersebut sampai menyeretmu kepada mengkapur kuburan, nah, dikapur, disemen, nah, dibuat, nah, keramik ataupun yang lainnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an yujassasul qabru. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengkapur kuburan. Yuktab alaiha, sampai menyeretmu untuk kemudian menulis di atas kuburan tadi, ditulis-tulis kuburannya. Tulis bismillahirrahmanirrahim, ditulis a'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun yang lainnya. Dengan tulisan-tulisan, maka ini terjatuh ke dalam perbuatan ghulu, melampaui batas dari apa yang sudah disyariatkan. Lebih-lebih lagi kalau seandainya memuliakan kuburan tersebut menyeretmu untuk membangun di atasnya, meninggikan daripada yang lainnya. Nah, khusus kuburan ini ditinggikan kuburannya, padahal yang lainnya tidak. Membangun bangunan di atasnya, sebagaimana pembahasan yang sebelumnya, bab yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala. Dibangun bangunan, dibangun masjid, dibangun tempat. Nah, maka itu semuanya masuk pada perbuatan al-ghulu, berlebihan terhadap kuburan, termasuk perbuatan melampaui batas dari apa yang disyariatkan terhadap kuburan. Dan ini semuanya, kuburan itu sama hukumnya, perlakuannya sama, tidak ada di sana yang kemudian diistimewakan daripada yang lainnya. Apakah itu kuburan orang yang saleh dengan kuburan orang yang biasa, ataukah kuburan orang seorang ulama, atau kuburan seorang syuhada ataupun yang lainnya, bahkan anbiya, tidak ada di sana yang kemudian mendapatkan perlakuan khusus. Nah, karena ini kuburannya orang saleh, mendapatkan perlakuan khusus. Wulu. Karena ini adalah kuburannya orang saleh, kemudian di situ mendapatkan perlakuan khusus. Nah, dibangun, dirapikan, di perlakuan khusus. Nah, boleh bagimu untuk membersihkan kuburan tersebut, dibersihkan kuburannya, nah, rumputnya dibersihkan, dalam rangka supaya tidak kemudian kuburan tadi diihanahkan, dihinakan, direndahkan. Nah, kalau sampai tumbuh rumput tinggi-tinggi, nah, tidak diketahui bahwasanya itulah kuburan, akhirnya diinjak-injak dan dihinakan, dibersihkan supaya tahu ini kuburan. Nah, atau di sana dipagar kuburan tadi semuanya, semuanya lo ya, nah, ini areal kuburan dipagar di sana semuanya dalam rangka untuk, nah, siana menjaga, melindungi kuburan tadi, nah, dari dihinakan apakah itu manusia ataukah binatang, nah, dipagari, dijaga, tapi seluruhnya lo ya. Kalau salah satu saja, nah ini ada suatu ini. Satu tok yang lainnya diratakan, satu ini dipagri. Dibangun pagar, maka ini sama, tidak diperbolehkan. Melebih dari itu semuanya, itulah perbuatan ghulu, melampaui batas terhadap kuburan tersebut. Dari batas-batas apa yang sudah disyariatkan di dalam agama Islam, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kata mualif di sini, babu maja'an al-ghuluwa fi kuburi salihin. Bab, apa-apa yang datang berupa ancaman dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ucapannya mereka para ulama, bahwasanya ghulu fi kuburi salihin, ghulu terhadap kuburannya orang-orang saleh, ini mimbab aghlabiyah, seringnya itulah orang-orang saleh, meskipun ini berlaku untuk semua kuburan. Nah, kuburan secara umum. Tapi seringnya yang diperlakukan istimewa itu kuburannya orang soleh, karena tahu ini orang soleh. Nah, sehingga kemudian dimuliakan, berbeda dengan kuburan-kuburan yang lain, diistimewakan, berbeda dengan kuburan-kuburan yang lain, bahkan dalam masalah keyakinan-keyakinan. Nah, kalau kuburan ini dapat bisa memberikan barokah. Nah, sholat di situ itu akan lebih banyak kebaikannya. Berdoa di situ akan lebih banyak terkabulnya daripada berdoa di tempat-tempat yang lain. Ini masuk dalam hulu. Hulu terhadap kuburan orang-orang yang saleh. Yusayyiruha awzanan. Maka perbuatan hulu terhadap kuburan-kuburannya orang yang saleh itu akan yusayyiruha auzanan, akan menjadikan kuburan tersebut itu sebagai auzan yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Berlebihan terhadap kuburannya orang yang saleh itu akan menjadikan kuburan tersebut itu sebagai berhala, akan menjadikannya sebagai berhala yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Auzan. Nah, ma'ruf sudah juga berlalu penjelasan tentang makna auzan. Al-auzan jamak dari al-wazan. Nah, ada di sana al-wazan, ada di sana as-sonam. As-sonam dan al-wazan. Al-wazan ini umum, as-sonam ini khusus. Kalau seandainya berkumpul keduanya, kedua kalimat ini termasuk yang dikatakan oleh mereka para ulama, idza jtama'a staraqa wa idza staraqa jtama'a. Kalau kalimat, dua kalimat ini berkumpul, maka istaraqa, satu kalimat memiliki makna yang berbeda dengan kata yang lain. Sonam memiliki makna yang berbeda dengan wazan. Akan tapi kalau disebutkan secara terpisah, maka wazan itu bermakna masuk di situ sonam, dan sonam di situ termasuk wazan. Nah, al-wazan itu dia lebih khusus, kan? Al-wazan itu dia lebih umum, karena al-wazan itu adalah segala sesuatu yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya al-wazan. Apakah itu bentuknya kuburan, ataukah bentuknya pohon, ataukah bentuknya sungai, ataukah bentuknya gunung, ataukah bentuknya jin, ataukah bentuknya batu, ataukah bentuknya keris, atau bentuknya yang lainnya. Ma'ubida min dunillah, apa saja yang diibadai selain Allah, maka itu namanya wazan. Nah, sehingga lebih umum, masuk di situ berhala yang bentuknya patung, sonam. Lah, sonam ini dia yang bentuknya patung, timsal, nah, atau ukiran, nah, tiga dimensi ataupun dua dimensi yang dia itu memiliki surah, memiliki bentuk, itu namanya sonam. Nah, patung utuh tiga dimensi bisa dilihat dari sini, dari sana. Nah, bagian depannya, bagian belakangnya, nah, atau cuman separuhnya saja, bagian depannya, wajahnya, atau cuman timbul saja, ini namanya sonam, patung atau gambar. Nah, dalam bahasa Arab namanya sonam. Adapun wazan itu segala sesuatu yang diibadai selain Allah, apakah itu yang memiliki surah ataukah yang tidak memiliki surah, semuanya dinamakan wazan. Nah, yang memiliki bentuk atau yang tidak memiliki bentuk, maka itu namanya wazan kalau seandainya diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wazan ini lebih umum masuk di dalamnya sonam. Sedangkan sonam ini lebih khusus. Kalau seandainya berkumpul, maka satu kata memiliki makna yang berbeda dengan kata yang lainnya. Kalau disebutkan berkumpul, al-wazan was-sonam, maka wazan memiliki makna yang tadi kita sebutkan. Dan sonam memiliki makna sendiri sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Tapi kalau disebutkan di situ al-wazan, maka masuk di situ sonam. Secara terpisah, secara tersendiri. Nah, atau disebutkan di situ sonam, maka masuk di situ al-wazan. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wajnubni wabaniya anak budal aslam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keluargaku dari peribadatan terhadap asnam. Yakni masuk di situ al-awsan. Sehingga perlu dipahami yang seperti ini. Hanya saja di dalam bahasa kita al-wasan dan sonam ini diterjemahkan dengan terjemahan yang sama. Wasan ya diterjemahkan berhala, sonam ya diterjemahkan berhala. Padahal dua ini memiliki makna yang berbeda. Nah, tapi kalau disebutkan secara tersendiri, maka yang lainnya masuk ke dalamnya. Di sini muallif rahimallahu taala mengatakan bahwasanya perbuatan ghulu terhadap kuburannya orang-orang yang saleh itu akan menjadikan kuburan tersebut itu auzanan berhala yang diibadai sen Allah Subhanahu wa taala, sehingga enggak mesti bentuknya patung namanya berhala. Tidak sebagaimana yang dipahami sebagian manusia, iya berhala itu kalau seandainya bentuknya patung, kalau seandainya bukan bentuknya patung itu bukan berhala. Nah, siapa bilang? Nah, bahkan yang itu bentuknya bukan patung, apakah itu keris, batu dan yang lainnya, kalau seandainya itu diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinamakan berhala atau di dalam bahasa Arab dinamakan dengan wazan. Nah, maka perbuatan ghulu terhadap kuburannya orang-orang yang saleh itu akan menjadikan dia atau menjadikan kuburan tersebut itu sebagai berhala yang kemudian hari dia beribadah kepadanya. Nah, walaupun sekarang engkau mengatakan bahwasanya kami itu berdoa di dekatnya, kami itu sholat di sisinya, kita itu sholatnya itu kepada Allah. Berdoanya juga kita kepada Allah, mintanya juga kita kepada Allah. Nah, awalnya iya seperti itu, akan tetapi perbuatan tersebut termasuk ghulu terhadap kuburannya orang yang saleh yang akan menyeret pelakunya. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit akan menyeret pelakunya terhadap peribadatan kepada kuburan tersebut. Nah, sehingga ini termasuk wasilah. Termasuk wasilah yang bisa menghantarkan seseorang kepada perbuatan asyirkul akbar, perbuatan ghulu terhadap kuburannya orang saleh. Itu adalah termasuk wasilah yang bisa mengantarkan seseorang terjatuh ke dalam perbuatan syirik akbar. Nah, ghulunya bisa jadi ghulunya tersebut bertingkat-tingkat namanya ghulu. Tidak dalam satu tingkatan. Ada yang ghulunya di situ hanya sekedar wasilah. Ghulu terhadap kuburan orang saleh bentuknya cuman wasilah. Yakni wasilah yang menghantarkan nanti kepada perbuatan syirik akbar seperti tadi mengusap-usap, mencari barokahnya, mencium kuburannya, dicium, dilus-lus. Nah, atau kemudian dia melakukan ibadah di dekatnya, beribadah kepada Allah di dekatnya, berdoa kepada Allah di sisinya. Wasilah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik akbar ini termasuk ghulu, apalagi kalau seandainya dia memberikan ibadahnya kepada kuburan tersebut. Nah, memberikan korban, menyembelihnya kepada kuburan tadi, nazarnya kepada kuburan tadi, itu bukan wasilah lagi, akan tapi dia sudah terjatuh ke dalam perbuatan asyirkul akbar. Sehingga al-ghulu fi kuburi salihin, perbuatan ghulu melampaui batas pada kuburannya orang yang saleh itu ada dua macam. Macam yang pertama, yang itu adalah termasuk wasilah yang akan mengantarkan dirinya kepada perbuatan asyirkul akbar. Macam yang kedua, yang itu memang sudah termasuk ke dalam asyirkul akbar. Sehingga mau bagaimana lagi, perbuatan ghulu adalah madmum, tercela, muharram, diharamkan, tidak diperbolehkan. Karena imah dia wasilah kepada kesyirikan, atau dia adalah perbuatan kesyirikan itu sendiri, sehingga dijauhi perbuatan tersebut. Ana dulu pernah membangun kuburan. Maksudnya bangun masjid apa? Bangun apa? Kijing. Bangun kuburan. Saudara kami dengan inisiatif ana sewaktu ana belum ngaji. Apakah ada kewajiban ana untuk membongkarnya? Kewajiban antum adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun membongkarnya harus nasihat dulu kepada saudara-saudaranya yang lainnya. Nah, langsung dibongkar yo koyo apa? Kalau kecuali kalau antum itu pemerintah, penguasanya. Langsung bongkar lah apa? Penguasa memiliki kekuasaan, merubah dengan tangannya. Nah, adapun kalau seandainya antum bukan penguasa, nah dengan lisan, dengan ilmu sampaikan kepada keluarga perbuatan ini adalah seperti ini. Walaupun dulu anak melakukannya, dulu anak enggak tahu, sekarang anak tahu. Nah, seperti ini. Tadi mau ini masuk kan? Ini kayaknya dulu pernah ditanyakan. Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada warga Karang Makmur, hafidhakumullah. Afwan, dengan ini diumumkan bahwa RSUD Pratama Lube Ulu meminta tenaga kita untuk pengecoran jalan masuk gerbang RSUD. Waktu insyaallah besok ba'da Jum'ah. Pada salat Jum'ah, peralatan apa ya? Lori atau? Lori. Oh, angkong ya. Angkong, cangkul, sekop, karung. Nah, demikian atas perhatian dan ta'awunnya kami ucapkan jazakumullahu khairah. Tertanda pengurus. Kita cuma sampai di sini. Naktafi bihadzal qadr. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.